Sayang, kamu gak bisa terus-terusan kayak begini. Dia udah gak ada. Mantan pacar kamu udah meninggal 4 tahun yang lalu. Dan kamu ngelakuin hal ini berulang-ulang tiap tahun di tanggal yang sama. Please, you have to stop.